bertemu dengan saudara-saudara kita se-Islam merupakan salah satu amalan yang sangat utama, bahkan amalan yang sangat besar di dalam Islam, yang hal itu bisa memberikan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, zara rajulun akhan lahu fi qaryah. Dahulu ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang dia menziarai saudaranya di sebuah desa. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seorang malaikat yang menjelma berbentuk sebagai manusia untuk menjumpai orang ini tadi. Maka tatkala telah berjumpa dengan orang ini, malaikat itu pun bertanya, ya fulan, aina turid? Wahai fulan, mau kemana engkau? Mau kemana engkau pergi safar? Maka orang ini tadi pun menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin menemui saudaraku di desa ini. Maka malaikat tadi pun bertanya lagi, halaka min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah engkau punya suatu urusan, urusan-urusan duniawi yang engkau butuh kepadanya? Pergi karena urusan duniawi atau urusan bisnis atau perkara-perkara yang lainnya. Maka orang tadi berkata, la, tidak, ghairu anni uhibbuhu fillah, melainkan saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berkunjung kepada saudara saya karena saya cinta kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk urusan dunia, perdagangan atau untuk bisnis. Maka malaikat tadi pun berkata, fa inni rasulullah ilaihi, maka sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dia telah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Lihat amalan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita berziarah, mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia atau urusan yang lainnya, karena Allah, fillah walillah. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu azza wa jal, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajib kecintaanku terhadap orang-orang yang saling mencinta karena aku. Aku wajib mencintai mereka, yaitu orang-orang yang saling mencinta karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling berziarah karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang berteman, saling bermajlis karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan dalam Islam yang sungguh besar. Kalau kita benar-benar meniatkan ziarah kita, rehla kita, keluarnya kita dari rumah menuju majlis ilmu dengan niatan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu syar'i, terlebih ditambah dengan saling menziarahi saudara kita, bertanya keadaan satu sama lain, selain bisa menumbuhkan mahabbah di antara kita sebagai kaum muslimin, terlebih khusus di kalangan kita salafiyin, dan kita pun akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada hari yang berbarokah ini, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, barokahnya kepada kita semua, saya ingin menyampaikan suatu perihal pembahasan tentang agama yang kita peluk ini, agama yang kita anut ini, agama yang kita pegangi ini, yang kita yakini ini. Kita perlu tahu bahwasannya agama yang kita yakini ini merupakan dinun haq, agama yang hak dari Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diridhoinya, bukan semata-mata agama yang itu merupakan suatu pemahaman manusia, buatan manusia, atau hasil pemikiran, hasil penelitian seseorang. Murni agama ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah dia, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara atas dasar hawa nafsunya sendiri, buat sendiri, melainkan hal tersebut merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, suatu perintah, suatu syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jadikan suatu prinsip dalam hidup kita, harus kita jadikan keyakinan, harus kita tancapkan dalam hati kita, perkara tersebut harus menghujam dalam hati kita. Maka setelah itu wajib bagi kita untuk mengimani, mengilmui, mengamalkan, dan mendakwahkan agama Islam tadi. Maka ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perlu diketahui bahwasannya agama Islam, dinun haq, adalah agama yang lahu fadail, yang dia memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keluasan-keluasan, bahkan Islam pun memiliki keindahan-keindahan. Maka saya ingin mengajak segenap kaum muslimin untuk sejenak kita mentadabburi, mencermati, merenungkan apa saja kelebihan-kelebihan Islam ini, keindahan-keindahan agama ini, yang tujuannya adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, supaya kita sebagai umat muslim, insan yang beriman, agar kita lebih kokoh, tidak goyah dalam meyakini, menjalani agama Islam yang sedang kita pelukin. Tatkala seseorang mengetahui bahwasannya agama yang dia peluk, yang dia yakini itu memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan, sekian banyak keindahan-keindahan, maka dia sedikit bisa lebih terhibur. Bahkan dia bisa lebih yakin. Tidak hanya dia menjalani agamanya, Islamnya, tanpa tahu apa keutamaannya, apa kelebihannya, apa keindahannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara keindahan Islam, kelebihan Islam yang sangat sering disebutkan oleh para ulama kita, bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Islam itu adalah dinun kamil. Al-Islamu dinun kamil. Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang menerangkan semua kebutuhan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Agama yang terkandung padanya akidah. Din akidah, agama akidah. Juga din akhlak, agama yang membawa akhlak. Din muamalah, agama yang mengajarkan muamalah. Wa dinun ibadah, agama yang mengajarkan kepada kita semua ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah. Ayat ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku kepada kalian, dan aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Maka agama Islam ini, agama yang sudah sangat sempurna, mencakup segala hal, mencakup semua ritual ibadah, ritual akhlak, budi pekerti, etika-etika, norma-norma, yang mencakup segala hal. Etika kita kepada orang tua, kepada sesama muslim, kepada keluarga dan famili, etika kita kepada orang tua, etika anak kepada orang tuanya, juga orang tua kepada anaknya, seorang muslim kepada tetangganya, seorang muslim kepada penguasanya, bahkan seorang muslim kepada hewan, dan juga kepada non-muslim. Semuanya sudah dibahas di dalam agama kita ini. Duniawi, masalah perdagangan, perniagaan, urusan kenegaraan, dan urusan-urusan duniawi yang lainnya. Sudah sangat lengkap. Semuanya diajarkan di dalam Islam. Terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan urusan buang hajat sekalipun telah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita semua. Diceritakan, diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Beliau menceritakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in." Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua segala sesuatunya. Maka pada waktu itu kaum musyrikin bertanya, "Allamakum Muhammad kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Apakah Muhammad telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun masalah buang hajat? Heran, pengen ngetes. Maka kata sahabat Salman, "Na'am, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami semua segala sesuatunya sampai pun masalah buang hajat. Faqad nahana 'anil istijmari birraji' wal istinja'i bil yamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami, melarang kepada kami untuk beristijmar dengan kotoran. Kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Dan beliau pun melarang kami untuk beristinja cebok dengan tangan kanan. Sudah ada etikanya dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab-adab etika-etika buang hajat sekalipun, doanya, caranya, tempatnya, semuanya sudah diterangkan. Terlebih lagi permasalahan yang lebih besar dari itu, apalagi urusan dunia, urusan agama kita, lebih-lebih sudah sangat-sangat diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim yang bertakwa, yang beriman, kewajiban kita adalah tinggal mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu tadi, mempelajari apa yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Telah lengkap. Bahkan Ibnul Majishun, salah satu tabi'in di zamannya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Sami'tu Malikan yaqul." Saya pernah mendengar Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang berbuat suatu kebid'ahan di dalam Islam, menambah-nambahi Islam yang telah sempurna ajarannya, yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kok ada yang nambah-nambahi? Ya roha hasanatan, yang dia anggap sebagai perbuatan baik. Maka kata al-Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menganggap bahwasannya Nabi Muhammad itu telah mengkhianati risalah, tidak mengajarkan Islam seutuhnya kepada kita, melecehkan Nabi Muhammad secara tidak langsung, perbuatan bid'ah yang dilakukan. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya, menyempurnakan ni'matnya, maka kata al-Imam Malik, fama lam yakun yawma idzin dina, maka sesuatu yang pada hari itu bukan sebuah agama, bukan sebuah ritual ibadah, wala yakunul yawma dina, maka pada hari ini pun hal itu bukanlah sebuah agama. Sesuatu yang tidak pernah ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kok tiba-tiba ada di zaman kita, yang dianggap sesuatu ibadah, yang dianggap bisa memperbanyak pahala, yang dianggap bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu suatu kebid'ahan. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, beliau bersabda, ma ba'asallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus suatu nabi, mengutus suatu rasul, kecuali wajib bagi nabi tadi, bagi rasul tadi, untuk menunjuki umatnya kebaikan yang ia ketahui. Semua ibadah, ritual ibadah yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajib disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan mereka dari kejelekan apa yang diketahui oleh nabi tersebut kepada mereka, umatnya. Lihat, jadi bagaimana sikap atau akibat dari orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menyampaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu menyampaikan seluruh kebaikan yang beliau ketahui. Ada yang disimpan menurut mereka, yang baru muncul di zaman mereka. Yang pertama, mereka sama atau memiliki anggapan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat. Yang kedua, mereka menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala belum menyempurnakan agamanya. Ada takdzibun li rasulillah wa takdzibun lil Quran, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya, dan juga mendustakan Alkitab, Al-Qur'an yang menyatakan bahwa agama Islam ini telah sempurna. Keindahan Islam yang selanjutnya adalah salah satu keutamaan, kelebihan, keindahan Islam yang kita peluk ini, bahwasannya al-Islamu mabniyun alal masalihi wa dar'il mafasidi. Bahwasannya Islam itu dibangun di atas kaidah alal masalihi. Mabniyun alal masalih, dibangun untuk kebaikan-kebaikan, kebarokahan-kebarokahan umat manusia, yang itu kebaikan untuk dunianya, juga kebaikan untuk akhiratnya, kebaikan untuk kita pribadi, juga kebaikan untuk orang lain. Yang kedua adalah darul mafasidi, menghilangkan segala mafsadat, kejelekan. Yang pertama contohnya adalah sholat, contoh ibadah yang sangat dekat dengan kita, sholat contohnya. Yang namanya sholat termasuk kebaikan, barokahnya, keindahannya adalah sholat tersebut adalah suatu ibadah yang merupakan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada upaya taqarrub dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sedang sholat, terlebih tatkala dia sedang sujud. Ada unsur taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang namanya sholat itu bisa menenteramkan hati, bisa menenangkan hati orang yang sedang sholat. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan penenang hatiku adalah sholat. Sholat seorang hamba yang ia lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan dengan mutaba'ah sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di situ dia akan mendapati ketenangan hati, kenyamanan, ketenteraman. Terlebih tatkala sholat itu dia lakukan secara berjamaah. Dia datang ke masjid setelah letih bekerja, dia wudu, dia siramkan air ke anggota wudunya, kemudian dia masuk masjid, melihat orang-orang di masjid sedang berdoa, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi capek, yang tadinya penat, tatkala dia benar-benar memahami arti dari ibadah tersebut, maka hatinya akan tenang. Di masjid suasananya islami, suasananya tenang. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di dalamnya, ampunan Allah Subhanahu wa taala turun di dalamnya. Dan juga sholat itu bisa memperkuat tali ukhuwah, sosialisasi kita di antara masyarakat. Tatkala orang sholat berjamaah, bisa ketemu bapak fulan, saudara fulan, bisa bertanya kabarnya gimana, atau sekarang keadaannya bagaimana. Apakah ada yang sakit? Apakah mungkin ada yang membutuhkan? Dia bisa tahu tatkala dia sholat berjamaah. Gitu ya. Seperti kisahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau ingin sholat subuh, beliau membawa sepotong roti. Kemudian beliau berjalan keluar rumah, tahu ada orang yang sakit, beliau kunjungi dahulu. Tahu di depan masjid ada orang yang sedang meminta-minta, beliau kasihkan rotinya. Kemudian barulah beliau sholat subuh. Bayangkan, dengan satu ibadah dia bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Itulah yang namanya masoleh dalam sebuah ibadah, kebaikan dalam suatu ibadah. Apalagi tatkala seorang sholat satu shof, yang besar, yang kecil, dari rakyat jelatanya sampai penguasanya bisa berdiri bareng, sejajar, bertemu, saling sapa, saling senyum. Di antara kita kaum muslimin tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala itu, menunjukkan indahnya yang namanya Islam. Ini baru sholat, belum lagi zakat yang di dalamnya ada upaya untuk menyantuni fakir miskin, belum lagi puasa yang salah satu hikmahnya bisa menumbuhkan kesabaran. Kita bisa tahu bagaimana penderitaan saudara-saudara kita. Belum lagi haji, belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Sangat-sangat banyak kalau mau dibahas satu persatu. Dan juga Islam itu dibangun di atas faidah darul mafasidi. Menghilangkan segala kejelekan. Di sana ada yang namanya manhiyat, larangan-larangan, yang kalau kita cermati satu persatu larangan ini, maka di dalamnya itu ada kebaikan-kebaikan untuk kita, dan ada kejelekan-kejelekan untuk orang yang menerjang larangan-larangan tersebut. Contoh, khamr, miras, minuman keras, yang larangannya bukan semata-mata hanya larangan pemerintah, larangan polisi, murni larangannya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kullu muskirin haram, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Kalau kita lihat kembali akibat-akibat, sisi negatif dari yang namanya khamr sangat banyak sekali. Merusak masa depan peminumnya, merusak tubuh orang yang mengkonsumsinya, dan juga khamr itu merupakan sumber segala kejelekan. Orang bisa naik motor ugal-ugalan pertamanya dari khamr. Nabrak orang, ninggal orangnya, sebabnya khamr yang pertama. Orang bisa ngomongnya ngawur, teler, gara-gara khamr. Semua kejelekan itu intinya adalah khamr. Walaupun mungkin katanya ada sedikit kemanfaatannya, gitu ya. Ada kemanfaatannya. tapi dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Tidak semua yang ada manfaatnya itu dikatakan halal. Manfaatnya untuk menghangatkan badan, mungkin manfaat untuk tubuh ada kesehatan yang lain. Tapi dosanya, kejelekannya itu lebih besar yang mengakibatkan haramnya khamr tadi. Itu baru khamr. Zina yang lain. Akibat yang sangat besar dari zina adalah sangat-sangat banyak. Contohnya yang dekat dengan kita, yang masyhur itu adalah adanya aborsi-aborsi, adanya anak-anak bayi-bayi di tong sampah. Apa sebabnya? Sebabnya yang satu ini perzinahan, gitu ya. Perzinahan. Kenapa orang heran dengan ada bayi di tong sampah? Tapi kok mereka gak heran dengan adanya tempat-tempat lokalisasi, bahkan resmi, gitu ya. Tapi kalau ada bayi di kresek, bayi di tong sampah, beritanya besar. Padahal seharusnya yang lebih mereka herankan itu sebabnya, bukan akibatnya. Yang ditangani itu sebabnya dahulu. Perzinahan bebas, bahkan resmi, pergaulan bebas, dan hal-hal yang menyebabkan perzinahan tersebut. Bebasnya pergaulan, ikhtilat dari pakaian yang makin hari makin dikit busananya, gitu ya. Kalau dulu besar-besar banyak bahannya, sekarang tambah kecil-kecil, tambah dikit bahannya. Itu salah satu sesuatu yang sangat kuat yang mengundang pada perkara-perkara yang seperti ini. Itu baru khamr dan zina. Belum lagi yang lain, belum lagi yang lainnya. Sangat-sangat banyak kejelekan-kejelekan yang diakibatkan dari perkara-perkara yang manhiyat. Maka kita sebagai seorang muslim yang Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah kepada kita, beri ilmu kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat terbesarnya, menunjuki kepada kita hidayah, maka kita pun dituntut untuk mensyukurinya, mengimaninya, mengamalkannya, dan berupaya untuk bisa mendakwahkan agama tersebut. Kita bisa mengajak tetangga kita, saudara kita kepada keyakinan yang indah ini, kepada Islam yang sebenarnya. Yang perlu catatan, kita di sana menghadapi orang-orang awam yang mungkin di antara mereka ada yang fanatik golongan, ada yang fanatik ormas, ada yang fanatik individu. Kita harus bersabar dalam mendakwai mereka. Perlahan. Bayangkan tatkala kita dulu sebelum mengenal dakwah, bagaimana sikap kita terhadap dakwah ini? Mungkin aneh, mungkin benci, gitu ya. Begitu pula keadaan mereka saat ini seperti itu. Kita harus pelan, harus bertadarus, adanya upaya mulai dari yang ringan. Yang ringan sampai yang berat. Jangan seseorang melihat tetangganya, melihat masyarakatnya bermaksiat ini dan itu, langsung dia memiliki sifat, oh ini orangnya ahlul maksiat, harus dijauhi. Kalau seperti itu terus, kita tidak bisa untuk mengajak umat manusia kepada agama yang indah ini. Gak bisa. Kita belum-belum sudah memiliki sifat menjauhi mereka. Kita harus lebih mengedepankan bagaimana cara kita untuk mengajak mereka secara lembut, mengedepankan pengenalan lebih dahulu kepada mereka, ajak mereka ke dalam Islam. Jangan bayangkan kepada mereka bahwa prinsip Islam yang sebenarnya itu adalah keras, kaku orang-orangnya, jarang negor orang-orangnya, jarang bersosialisasi dengan tetangganya. Jangan dibayangkan demikian. Hadapkan kepada mereka, gambarkan kepada mereka bahwa Islam yang kita peluk ini adalah Islam yang sangat rahmah, rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dengan rahmat. Jangan kita sikapi dengan keras terlebih dahulu. Harus kita kenalkan bagaimana Islam yang indah. Jangan kita gambarkan kepada mereka bahwa Islam itu adalah agama yang anti dengan masyarakatnya, anti dengan golongan-golongan. Gambarkan kepada mereka bahwasanya agama Islam itu rahmat, agama Islam itu penuh keindahan. Itu yang wajib bagi kita. Setelah kita mengenal agama Islam, setelah kita mengimaninya, kita mengilmuinya, maka wajib bagi kita dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkannya. Yang itu merupakan salah satu ciri orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhiratnya, yaitu at-tawasi bil haq wat-tawasi bis sabr, atau al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.